بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan membaca kitab Qawaidu Ma'rifatil Bid'ah halaman 38 masih membahas tentang perkara-perkara yang tidak disyaratkan ada pada bid'ah. Nah, ini sebagian orang menganggap dia sebagai ciri khasnya bid'ah, padahal tidak. Yang pertama adalah bahwa tidak disyaratkan di dalam bid'ah itu tidak ada padanya sebagian faedah, tetapi terkadang faedah itu ya, sebagian faedah ada pada sebagian bid'ah. Jelas? Nah, karena bid'ah itu bukan kategori batil yang khalis, yang tidak ada hak padanya sama sekali, tidak ada kebenaran di dalamnya sama sekali, bukan. Dan bukan pula asyarul mahd, bukan pula kejahatan yang murni, yang la khaira fi, yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Dia enggak begitu ya. Jelas, walaupun apa? Disifati bid'ah itu dalalah, disifati bid'ah itu finnar. Jelas? Nah, cuma tidak melazimkan apa? Bahwa di dalamnya tidak ada faedah, tidak ada sisi benar, tidak ada sisi baiknya. Nah, itu bukan hal yang apa? Mesti gitu ya. Bukan hal yang lazim. Dikatakan di sini wa hadhil fawaid, faedah-faedah ini allati qad tujadu fi bid'atin minal bid'ah, yang kadang dijumpai pada suatu bid'ah dari bid'ah-bid'ah yang ada, la taj'aluha mashru'atan, faedah itu atau sisi benarnya, sisi baiknya itu tidaklah menjadikan bid'ah tadi apa? Sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Jadi kebaikannya, kebenarannya tidak melazimkan juga bahwa kalau begitu bid'ah itu dibenarkan. Tidak juga. Dihilangkan sama sekali kebenarannya, tidak juga. Dimasukkan dalam kategori kebenaran yang disyariatkan, yang diterima dalam syariat, tidak juga. Kenapa? Dzalika li'annal janibal ghaliba fil bid'ah wal mafsadah. Karena sisi yang dominan pada bid'ah itu adalah sisi mafsadahnya. Paham? Itu yang harus dipahami. Wa amma janibul fa'idati wal manfa'ah fa huwa marjuh. Adapun sisi faedah dan manfaatnya itu sesuatu yang apa? Marjuh. Ini tidak dominan. Kecil gitu. Fala yubna alaihi wa la yultafatu ilaihi, sehingga tidak dibangun di atas hal tersebut ya, tidak ditoleh, tidak dipandang. Nah, tapi bukan berarti apa? Diingkari itu kebaikannya, kebenarannya, manfaatnya. Diakui itu kebaikan, itu kebenaran, itu manfaat, tapi tidak menjadi apa? Sesuatu yang membuat bid'ah tadi diterima dalam syariat, tetap ditolak, tetap dikatakan itu dalalah. Nah, tetap dikatakan itu finnar. Nah. Kalau orang mungkin bingung, kok bisa begitu? Ya mungkin kamu bisa baca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah itu. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Kamu tahu khamr ya, keharamannya sangat besar ya. Dikatakan rijsun min 'amali syaitan. Itu najis, amalan setan. Begitu pula maisir, judinya. Itu suatu yang apa? Najis. Amalannya setan. Tapi di Surat Al-Baqarah itu Allah katakan apa? Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Nabi pada mereka, pada khamr dan maisir itu ada apa? Kerusakan yang besar, tapi ada juga sisi manfaatnya. Hanya saja sisi kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Lihat bagaimana Allah Ta'ala tidak menafikan ya, sisi apa? Kebaikan manfaatnya ya. Sisi jamak lagi katanya. Jelas? Jadi tapi padahal di ayat yang lain dikatakan apa? Sebagai rijsun min amali syaitan. Jelas? Nah, kalau orang yang pikirannya pendek, dia akan mengatakan, oh berarti ayat ini satu dengannya kontradiksi. Enggak sinkron. Nah, itu karena pikiranmu saja yang apa? Enggak bisa mencerna itu. Ya. Nah, kalau kamu bisa apa? Cermati baik-baik, maka kamu akan paham. Jelas. Sehingga ketika seseorang tidak memahami ya, makna suatu ayat, bukan berarti ayatnya yang salah. Ya. Yang bermasalah, tapi pikiran dia itu yang apa? Salah atau yang bermasalah? Bermasalah. Nah, makanya dia perlu apa? Introspeksi diri. Nah, memohon kepada Allah agar dibukakan pemahaman yang betul. Begitu caranya. Jelas? Nah. Tayyib. dari situlah ulama kasih kaidahnya tentang maslahat dan mafsadah dalam Islamnya. Bahwasanya perintah agama, ya, ingat perintah agama itu selalu apa? Berkaitan dengan kemaslahatan yang khalisah, yang mahdhah, yang murni, tidak ada mafsadahnya, atau kemaslahatan yang rajihah. Baik. Yang seperti itu akan masuk dalam perintah agama. Jadi yang namanya perintah-perintah agama ya, selalu berkaitan dengan perkara yang maslahatnya murni, tidak ada mafsadahnya sama sekali, seperti perintah beriman, bertauhid, bertakwa. Itu maslahatnya khalisah, tidak ada sedikit pun apa? Mafsadahnya. Atau berkaitan dengan perkara yang maslahat itu rajihah. Ya, lebih dominan. Ya, ada sisi mafsadahnya, tapi maslahatnya apa? Rajihah. Jelas. Nah, itu masuk dalam kategori apa? Perintah dalam agama. Nah, ya seperti misalnya apa? Penegakan hukum qisas misalkan ya. Maslahatnya rajih, ada enggak mafsadahnya? Ada, ya hilangnya anggota tubuh itu kan suatu mafsadah. Jelas, tapi mafsadahnya itu dibandingkan maslahatnya lebih besar maslahatnya, maka ada perintah penegakan hukum had. Potong tangan, cambuk ya. Atau bahkan rajam. Jelas. Kalau orang melihat itu kan ngeri sekali itu. Ya memang ngeri. Tapi kalau kamu lihatnya itu saja, mungkin kamu apa tidak suka dan tidak terima gitu ya. Coba lihat sisi lainnya, sisi mafsadah, apa maslahatnya. Sangat besar ya. Kalau itu ditegakkan dengan tegas gitu ya, kamu kan bisa lihat negeri itu akan jadi negeri yang apa? Paling aman ini, dari yang namanya pencurian, pembegalan, perzinahan, walaupun tidak mungkin tidak bisa membersihkan apa totalitas ya, tapi yakinlah, yakinnya bakal bersih itu ya. Nah, kecualinya beberapa orang yang memang sudah apa sangat buruk keadaannya. Nah, tapi orang yang masih punya fitrah, kalau dia menyaksikan hal yang kayak gitu, kapok-kapok dia enggak akan berani. Jelas, seperti kisahnya Uraniyin dia. yang merampok unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membunuh penggembalanya sampai dengan cara yang sadis. Ya, dicungkil matanya. Nah, dibawa lari itu unta-untanya. Lihat ketika Nabi perintahkan sebagian sahabat untuk kejar mereka, tangkap. Ketika ketangkap diperlakukan dengan apa? Perlakuan yang sama seperti dia memperlakukan penggembala unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipotong tangan kakinya bersilang, dicungkil itu dua matanya, ditaruh di batu yang harrah itu yang di Madinah yang sangat panas, yang sampai batunya saja hitam ini. Saking panasnya apa? Matahari dalam membakar batu, dia ditaruh di situ, dikasih minum tidak dikasih minum, minta makan enggak dikasih makan. Dibiarkan saya mati. Sebagai pembelajaran bagi manusia, berani berbuat onar, ya membegal, merampok kayak ginilah apa hukumannya. Ada orang Yahudi yang membunuh seorang wanita dengan cara apa? Diadu kepalanya dengan batu. Kemudian perempuan itu sekarat. Sempat diinterogasi dan memberitahukan siapa pelakunya. Ketangkap pelakunya dan mengaku kalau dia memang pelakunya. Apa hukumannya? Sama dikisos. Dihancurkan kepala itu dengan batu juga. Coba. Seandainya penegakan hukum kisos kayak gitu ditegakkan ya. Kira-kira orang yang lain akan berani enggak ngulangi perbuatan yang sama? Enggak berani. Gak akan berani dia. Nah, memang sadis, ngeri gitu ya. Nah, sebagaimana sadisnya pelaku kejahatan itu. Jadi kalau ditegakkan, masalahnya besar gak? Besar ya. Akan membuat para pelaku kejahatan yang lainnya yang berpikir sejuta kali kalau dia ingin lakukan hal yang sama. Sepi penjara. Ya kan? Akan hemat anggaran itu. Ya kan? Iya. Nah, cuma orang itu sudah terlalu fobia terhadap hukum Islam. Dikesankan sadisnya saja yang diekspos itu, yang di blow up ya. Coba lihat sisi maslahatnya. Enggak mau melihat itu, tutup mata. Ya akibatnya kamu apa? Enggak pernah menghasilkan kebijakan yang sebaik apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Yang musibahnya ya, orang Islam sendiri yang kurang percaya diri dengan hukum agamanya. Sampai baru seruan tegakkan khilafah sudah kayak mau kiamat sudah. Indonesia bakal hancur bayangannya potong tangan. Kalau ditegakkan hukum agama itu Indonesia, lo kamu tahu dari mana? Orang itu mencari keadilan. Coba enggak usah lama-lama lah, 5 tahun saja. Terapkan betul-betul hukum Islam. Enggak ada pajak. Orang akan berbahagia. Enggak ada pungli-pungli. Usaha langsung anu satunya. Bebas dah, enggak ada biaya cukai. Bisnis yang penting aman gitu ya. Ya kan? Barang keluar masuk tetap apa? Diperiksa aman, bukan barang terlarang, tapi bisnis dibebaskan. Yang penting apa? Tidak berupa kejahatan. Coba. Kamu akan dapat di hidup apa? Berkah. Nah, pendapatan per kapita rakyatmu akan naik drastisnya. Otomatis. Soalnya kita mau usaha enggak takut pajak. Iya kan? Akan gairah berbisnis, berusaha, orang akan tinggi. Petani-petani itu yakin akan tambah makmur. Ya. Kalau dia di negerinya enggak dibeli mahal, dia jual ke luar negeri. Atau bila kan orang lain datang sini belanja sendiri, ya. Datang langsung ke petaninya. Saingan sama buloknya sana. Nah, bulog belinya berapa? 5.000 nih. Dari Timur Tengah mau beli 50.000 per kilo. Gimana? Mau bersaing? Rezeki ya. Dari Allah Ta'ala. Nah, tapi ya begitulah ya. Tergantung apa? Bagaimana si pemegang kekuasaan, pemegang kebijakan. Nah, mau menerima atau tidak. Dan tanggung jawabnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muhim di sini yang kita maukan adalah jangan mengingkari kebenaran dimanapun adanya. Ya. Kebenaran tetaplah kebenaran, tidak bisa kamu apa membuatnya jadi kebatilan. Nah, zikir itu kebaikan atau mafsadah? Kebaikannya, maslahat. Ya. Walaupun dalam banyak acara-acara zikir itu tercampur dengan bid'ah, tapi zikirnya jangan kamu cela. Zikirnya itu maslahat, kebaikan. Yang kamu cela, yang kamu ingkari adalah kaifiatnya itu ya, yang tidak sesuai dengan tuntut, itulah yang kamu ingkari. Jelas. Jangan apa pengingkaranmu kayak membabi buta gitu. Enggak mau memandang hal yang baik sedikit pun. Taib. Lihat nih. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, balil Yahudu wan Nasara. Ya. Bahkan Yahudi dan Nasrani. Nasara ya, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Kamu tahu mereka kan? Al-maghdub alaihim wal-dhalun ya, orang yang dimurkai dan orang sesat. Yajiduna, mereka dapati fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka ayatan fawaida. Dapat faedahnya ya. Nah, bisa mungkin menenangkan jiwa ketika dia tekun ibadah gitu ya. Plus bisa mungkin mengurangi beban tekanan batinnya ya ketika dia ibadah. Ya kan? Dia dapat sebagian faedah. Wa dzalika li annahu la budda an tashtamila ibadatuhum ala naw'in ma ru'in min jinsihi ya. Yang demikian itu kenapa? Kok masih ada faedah yang didapat? Karena pastinya ibadah mereka itu ada satu jenis sesuatu yang disyariatkan. Ya, paham? Dari jenisnya. Ini dia kembali kepada Tuhannya gitu ya. Jelas. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun dengan apa? Persentase yang ya sangat kecil gitu ya. Tapi ada satu bentuk pengakuan, kayak pengakuan dosanya ya kan, penyesalan akan apa hal yang buruk yang pernah dia lakukan, dia minta pengampunan dosa. Itu kan sisi apa masyru'nya, dia sadar dirinya sebagai hamba ya, yang minta dibersihkan dosa, sehingga ketika dia mengakui hal itu kayak ada plong gitu ya, ada lega. Kama anna aqwalahum, sebagaimana ucapan-ucapan mereka, la budda an tastamila ala sidqin ma ma'thurin anil anbiya. Pastinya ada apa? Sisi kebenaran yang didapat dari para nabi-nabi mereka. Paham tidak? Nah, thumma ma'a dzalik, kemudian bersamaan dengan itu, bersamaan ada sisi apa? Masyru'nya, ada sisi sidiknya ya. La yujibu dhalik, tidak mengharuskan annaf ala ibadatihim, untuk kita lakukan ibadah cara mereka. Au narwiya kalimatihim, atau meriwayatkan, menyampaikan kalimat-kalimat mereka. Ya enggak melazimkan begitu juga. Jadi apa? La ifrat wala tafrid. Itu yang dimaukan di sini ya. Tidak hulu berlebihan sampai mengingkari kebenaran yang memang apa? Jelas kebenaran. kebaikan yang jelas kebaikan. Tapi jangan pula apa menutup mata dari kesalahannya, dari penyimpangannya, dari kesesatannya. Lianna jami'al mubtada'at, karena semua hal-hal yang terhitung bid'ah ya, la budda an tastamila ala syarrin rajihin ala ma fiha minal khair. Pasti apa? Ada bentuk kejahatan, kerusakan yang dominan, yang lebih kuat di atas kebaikan yang ada padanya, tanpa mengingkari kebaikannya ya. Nah, cuma kejahatannya, kerusakannya lebih besar. Id law kana khairuha rajihan, karena seandainya kebaikannya yang lebih kuat, lebih dominan, lamma ahmalat hasyariah, pasti syariat tidak akan apa mengabaikannya, pasti diperintah seperti yang tadi dikatakannya bahwa perintah agama itu imma berkaitan dengan apa maslahat yang khalisah, yang murni ya, tidak ada mafsadahnya sedikit pun, atau berkaitan dengan maslahat yang rajihah. Di situ ada sisi mafsadahnya tapi maslahatnya lebih rajih. Sebaliknya begitu, larangan agama selalu berkaitan dengan apa? Mafsadah yang khalisah, mahbah ya, benar-benar enggak ada manfaatnya sama sekali, kayak sihir ya, kayak syirik ya, enggak ada manfaatnya sama sekali. Atau larangan agama itu berkaitan dengan apa? Sesuatu yang mafsadahnya rajihah. Ada kebaikannya tapi lebih besar apa? Mafsadahnya, kayak tadi ya, khamar dan judi. Itu kaidah yang kamu harus paham ya, harus ngerti. Khususnya sebagai apa? Talibul ilm. Ya. Jangan pikiranmu terlalu apa? Sempit. Nah. Fa nahnu nastadillu bi kauniha bid'atan ala anna ismaha akbaru min naf'iha. Sehingga kita berdalil ya, dengan menghukumi hal itu sebagai suatu bid'ah ya. Karena apa? Kerusakannya itu lebih besar daripada manfaatnya itu. Wa dzalika huwal mujibu linnahi. Nah, keadaan yang seperti itulah yang menghasilkan apa? Adanya larangan. Wa aqul, dan aku katakan, inna ithmaha qad yazulu an ba'dil ashkhas li mu'arid. Sesungguhnya kerusakan daripada bid'ah itu bisa apa? Hilang dari sebagian orang karena ada faktor yang mencegahnya. Contohnya apa? Ijtihad. Karena berdasarkan ijtihad, maka seorang mujtahid tidak berdosa dengan sebab itu, karena dia ijtihad. Ya. Bahkan baginya apa? Satu pahala. Tapi kesalahannya tetap salah, gitu loh. Paham? Ini yang agak rumit ya bagi seorang yang hatinya sempit gitu ya, pikiran sempit, kayak nggak bisa nerima dia. Nah, ini masalah di sini ya. Butuh hati yang lapang, ya, pikiran yang luas. Au ghairihi, atau karena apa? Sebab lain, ya, selain ijtihad. Nah, jadi baik. Ya, seperti yang dibahas oleh beliau juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya apa? Tafsirul Malam Anil A'immatil A'lam ya. Nah, di sana akan dikupas lebih luas lagi. Baik, sampai sini paham? Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah itu dulu ya. Bagi orang yang terlalu keras itu kayak gini enggak terima dia. Buat apa melihat sisi baiknya? Itu sama saja apa? Mementahkan ya pengingkaran. Artinya dianggap ini cara muazanahnya model Ikhwan Muslimin. Langsung di ya, langsung di, larinya ke sana tembak kita kalau mau gitu tuh wah takutnya. Ya, karena ya, kita atau lihat makom juga, Ustaz. Maksudnya kita itu bicara sama siapa gitu, Ustaz. Atau ya enggak gitu ya. Ini kan pembahasannya pembahasan apa? Ilmiah. Ingin mendudukkan masalah. Beda dengan uslub dalam ingkar munkar. Tahdir itu ya. Nah, gaya dalam kamu mengingkari kemungkar. Nah, ada kalanya dalam apa makom ingkar munkar begitu yang enggak perlu tafsir model begini. Berarti lihat makomnya saja. Kalau kita makom tahdir berarti enggak perlu kayak gini. Ya, intinya kan bagaimana menghentikan kemungkaran. Kalau kamu ada orang mau ngomongin dia. Ya fulan-fulan ya. Mabuk itu ada manfaatnya begini. Ya enggak masuk gitu loh. Kan tujuannya itu untuk menghenti. Nanti kalau pikiran orang sudah reda, mau berpikir lebih dalam lagi, ah, kasih tahu. Nah, pembahasan kita itu sedang pembahasan apa? Mendudukkan masalah. Biar apa? Tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa kalau ini enggak didudukkan, kamu ingkari orang yang melakukan bidah secara mutlak. Nanti mereka akan sulit menerima pengingkaran. Oh, dikit loh enggak boleh. Ya kan? Karena belum disentuh sisi kesalahannya ini. Bagi sebagian orang kan belum jelas itu. Mana sih yang jelek itu yang mana? Tahlil kok enggak boleh itu. Gila. Orang dikir kumpul guyub saudara Sakun. Kok enggak boleh loh. Ini aneh. Ya kan Indonesia. Karena enggak disentuh apa? Sisi ya. Sisi buruknya itu ya. Di mana? Langsung pukul rata. Apalagi psikologi rakyat apa misalnya Jawa lah kan beda sama Arab Ustaz, hatinya lebih. Nah itu juga sebetulnya enggak gitu juga. Itu juga orang Arab tuh orang yang lembut hatinya. Nah kalau kamu tahu kelembutannya Arab, Nabi Sallam sudah beritakan tentang bagaimana orang-orang yang lembut hatinya. Ini juga mindset begitu tuh, karena yang ditampilkan Arab yang mungkin nggak mewakili Arab gitu, ya pribadi manusia, ada yang langsung juga, nah inilah Arab yang gini, seakan-akan Arab cuma kayak gini, ya juga kalau kamu tahu kelembutan, nggak usah jauh-jauh. Rasulullah itu orang Arab bukan? Kamu lihat bagaimana kelembutannya. Nah, ya kan? Orang yang siapa? Yang diikat di tiang masjid. Ketika Nabi datang, nanya, ini udah. Nah, bisa lagi tanya gitu. Begitu lagi. Sampai apa? Berkali-kali. Nah. Kemudian dia bilang, "Ya Muhammad, kalau kamu bunuh saya secara yang baik. Sekali selesai ini. Jadi kalau kamu mau bebaskan saya, ya kamu akan apa? Temukan saya orang yang tidak pernah melakukan kebaikan orang." Secara makna lagi. Akhirnya Nabi perintah sama bebaskan. Silahkan pergi. Gak dia apa-apain. Mau bebas. Gak apa-apa yang terjadi. Dia pergi gak pulang ke kampungnya. Dia ke tempat pemandian. Dia mandi. Setelah dia bersih balik lagi ke Nabi. Syahadat. bandingkan kalau yang tawanan itu tawanan orang Islam di negeri mereka. Jadi apa itu? Pernah dengar kisah penghafal Quran yang dibawa terus dikhianati di tengah jalan, mati. Sekitar 3 orang dijual ke Arab Quraisy, disiksa habis-habisan. Enggak mati sekaligus, mati pelan-pelan. Kejam ya, kejam. Tapi pas tawanan mereka di muslimin, tadi apa main? Paling cuma diikat begitu saja. Ya. Ditemui, dikasih makan, dikasih minum. Bicara baik, Mbak. Baik. Ketika dia keras hati enggak mau nerima, ya. Dia milih antara mati atau kalau dibebaskan saya tidak akan pernah melupakan kebaikan. Lepas. Mau bebas ya. Di situ kesentuh hatinya. Enggak pergi, malah dia mandi, setelah itu datang syahadat. Coba. Mana yang kayak gitu ada? Yang lembutnya. Jadi kelembutan mereka luar biasa. Yusiruna ala anfusi malukana bihim khusus. Itu apa? Bukan kelembutan. Makanan loh buat anaknya ya. Dia sama istrinya gak ada. Ini tamu. Sudah anak kita tidur. Makanannya buat tamu. Dengan cara apa? Digelapkan lampunya, ya. Seakan-akan makan bersama. Padahal ini suami istri nggak ada isinya ini piringnya, tamunya. Tapi Allah Maha tahu ya. Coba ada nggak yang kayak gitu di masyarakat kita? Datang orang baru mulas makin lah, minjem duit ini. Baru gini loh, belum ngomong. Nah, langsung nggak ada nagih utang tuh sampai berkelahi tumpah darah. Coba di zaman sahabat nanti ada orang tuh belum ada ini Allah nggak bisa nggak ada halal dah bebas. Kalau memang sungguhan ya, enggak ada. Pernah dengar riwayat? Mungkin kalau dicari zaman sekarang enggak ada lagi gitu. Ataupun ada langka gitu. Langka. Itu enggak besar, apa enggak kecil besar. Juga kisahnya siapa? Az-Zubair bin Awwam. Utangnya banyak. Ya. Anaknya Abdullah bin Zubair yang dapat wasiat untuk melunasi utang ayahnya. Datang orang. Sahabat yang berpiutang dengan Az-Zubair bilang apa? Halal. Putranya Abdullah bin Zubair, "Nah, ini wasiat bapak saya. Saya bayar." Padahal yang berpiutang itu apa? Udah enggak usah. Banyak itu. Kalau itu baca riwayatnya kemarin. Jadi salin. Banyak. Yang berpiutang enggak mau nagih. Nah, tapi sebagai anak yang diwasiati enggak, saya membayar. Ya. Mana yang lebih lembut dari itu? Ya banyak. Ya makanya ya, jangan selalu menampilkan apa sisi sebagian orang-orang yang kerasnya terus di generalis. Ya enggak juga. Ya di dalam masyarakat kita pun ya begitulah. Ya. Ada yang keras, ada yang lembut. Nah. Nah. Ya, memang agak susah ya kalau mau memilah secara apa adil ini. Orang yang berusaha adil itu kan akan kena hantam sana sini ya ini. Ya enggak perlu peduli, jangan Yang penting kamu hadapkan dirimu kepada Allah. Bahwa ini kamu akan bertanggungjawabkan di depan orang mau nilai kita sebesar. Masing-masing kita akan kembali kepada Allah. Dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Jadi kalau kita masih takut celaan orang, ya selamanya kita enggak akan benar bisa insaf. Nah, kita berbuat seperti ini enggak untuk apa? Cari pujian, juga tidak takut dengan apa? Dengan celaan. Kita hanya ingin apa? Kebenaran. Al-haq akan selalu menjadi al-haq dimanapun ada. Nah, apa kemudian maknanya hadis Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub kepada syaitan itu ya, yang mengajari Abu Hurairah ayat kursi. Dia benar ya pada apa yang dia katakan kepadamu itu, walaupun dia itu penulis kan tetap memih yang benar ya benar, dan menjadi syariat enggak itu, padahal yang ngajari syaitan. Tapi jadi syariat enggak itu? Jadi syariat atas persetujuan dari Nabi Hansalah. Sahihnya adalah yang hak tetap apa? Hak dari manapun datangnya. Begitu. Orang Yahudi mengkritik ya, sebagian ya, sahabat yang masih sumpah demi Ka'bah bahwa itu adalah kesyirikan. Nabi terima enggak? Terima. Dan kemudian koreksi. Ya. Siapa dari kalian yang pengen sumpah, jangan lagi apa? Bersumpah demikian. Sumpahlah dengan nama Allah. Atau ya kalau kalian mau menyebut nama Ka'bah, sebutlah dengan apa? Warabbil Ka'bah. Nerima enggak nasihat? Kelembutan hati itu di situ. Seandainya apa kamu al-maktub alihim kamu itu. Jangan sok nasihati kita umat Islam. Ya guys, gak mau diterima. Walaupun itu benar. Tadi, walaupun itu orang yang apa, kamu benci yang dia benci kamu. Tapi kalau ucapannya benar, ya, itu gak diingat. Tapi bukan berarti, oh jadi kamu berwala dengan yang gak begitu juga. Susah kalau sama orang yang hatinya itu apa? Iya, kadang kita membenarkan perkataan orang yang jelek itu. Dilazimkan, wah kamu ridho, Islam meridho. Iya, ya, susah makanya. Orang pikiran cepat ya. Kayaknya urusan sama orang begitu ya agak susah memang. Jadi kamu harus apa? Teguh. Nah, urusanmu ya dapat Allah. Nah, yang hak-hak yang batil mau. Orang mau puji kamu enggak jadi apa? Lupa diri. Orang mau hina kamu, mau marah sama kamu, gak takut juga. Nah, kecuali kalau kita salah, kita akan siap apa? Meralat. Ya. Tapi kalau kita di atas yang hak, ya, apa ragu dalam hal yang seperti itu? Nah. Ya, kalau mau apa lebih menguatkan nih bawakan perkataan Syekh Islam. Mau bilang apa Syekh Islam bilang begitu tadi ibadahnya orang Yahudi ya. Tidak dipungkiri ada sisi apa masyruknya, ada sisi masyruknya, ada sisi sidiknya omongan dia yang didapat dari para nabi. Walaupun tidak melazimkan apa untuk kita ikut cara mereka, itu yang namanya insaf. Walaupun saya Islam dari mungkin dari yang kayak gini jadi banyak musuhnya. Saya ikut Islam. Tapi kan al-haq itu abadan haq, tidak pernah lah bisa berubah. Fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufan wa amma ma yanfa'u nas fa yamkuthu fil ardh. Nah. Ya kadzalika yadullullahu al-haqq wal batil. Cukup. Nah, ada belum? Bagus dah.